Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini kita akan masuki riwayat pada nomor yang ke-353 dari kitab Al-Jami' Al-Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kita akan bacakan pada riwayat yang ke-353 tersebut. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Khalid ibn Safwan rahimahullahu ta'ala. Khalid bin Safwan beliau mengatakan, "Idza ra'aita muhaddithan yuhaddithu hadithan qad sami'tahu." Apabila engkau melihat seorang muhaddits yang menyampaikan satu hadis, sementara hadis tersebut engkau sudah mendengarnya, atau di zaman kita saat ini bila kita melihat seorang muallim, seorang guru menyampaikan satu pelajaran, sementara pelajaran yang dia sampaikan, dia terangkan, engkau telah mendengarnya, engkau telah memahaminya. Nah, au yukhbaru khabaran qad 'alimtah, ataukah mengkhabarkan satu khabar sementara khabar tersebut engkau sudah mengetahuinya. Maka di antara dari adab yang baik yang selayaknya dilakukan oleh seorang ruwatul hadis, seorang talibul ilm, bila menyebutkan fala tusyarikuhu fi, janganlah kamu ikut bahagian, ikut serta dari menyampaikan khabar ataukah hadis tersebut, biarkan ia sampaikan sampai selesai. Biarkan dia selesaikan pembahasannya, diselesaikan hadisnya, dan kamu dengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan tersebut. Hirsan ala an tu'allima man hadaraka annaka qad 'alimtah. Daripada ketika engkau bersemangat untuk ikut andil bahagian dari berita atau hadis tersebut, nantinya engkau secara tidak langsung akan memberitahukan seseorang yang hadir bersamamu bahwasanya kamu telah mengetahui hadis dan khabar tersebut. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adabin. Yang demikian termasuk dari kerendahan dan adab yang jelek. Ketika kita secara tidak langsung mengkhabarkan, memberitakan kepada orang yang berada di sekitar kita, kalau semisal kita sudah paham pelajaran yang dia sampaikan atau hadis yang dia bacakan tersebut. Ini pembahasan atau perkataan sama persis dengan perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan. Ketika beliau mendengarkan seorang pemuda menyampaikan satu hadis dalam keadaan beliau telah mendengarkan dan memahami hadis tersebut sebelum pemuda ini dilahirkan, beliau dengar dengan seksama dan beliau perhatikan apa yang dia sampaikan tersebut. Ini termasuk dari adab yang baik. Berarti menunjukkan termasuk dari adab yang jelek apabila seorang muhaddis menyampaikan satu hadis kemudian engkau memotongnya. Afan ya Syekh, saya sudah faham pelajaran yang kamu sampaikan. Afan ya Syekh, saya sudah faham hadis ini. Atau memotong khobar cerita yang dia sampaikan. Afan, saya sudah faham ceritanya dan yang semisalnya. Ini bukan termasuk dari adab yang jelek, bahkan Khalid ibn Safwan menyebutkan yang demikian termasuk dari khifah, sifat rendah yang merendahkan pelakunya dan menunjukkan adab yang jelek, adab yang buruk. Ini pembahasan sangat perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang thalabul ilm. Jangan sampai nantinya setelah kita tumbuh dewasa di beberapa tahun ke depan kemudian muncul sifat-sifat yang demikian. Yang seharusnya kita perhatikan adalah at-tawadhu, ya, rendah hati. Seorang alim semakin dia berilmu, semakin dia memahami ilmu tersebut, nantinya dia sampai pada tingkatan seakan-akan dia tidak memiliki al-ilm. Dia jahil karena mengetahui demikian luas ilmu tersebut. Nah, kita bacakan perkataan yang selanjutnya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ibrahim ibn al-Junaid rahimahullah. Ibrahim ibn al-Junaid menyebutkan kana ba'dul hukama yaqul, sebagian para hukama mengatakan inna minal adabi alla yusharikur rajulu ghairahu fi hadithihi, termasuk dari adab adalah seseorang tidak mengambil bagian dari hadis yang disampaikan oleh orang lain, tidak ambil bagian, didengarkan seakan-akan dia tidak paham dan belum tahu hadis tersebut. Dia dengarkan pelajarannya seakan-akan dia jahil padahal dia berilmu. Ini termasuk dari adab yang menunjukkan pelakunya dikatakan sebagai seorang yang muta'addib, yang beradab. Naam. Wa in kana a'lamu minhu, walaupun dia adalah seorang yang lebih berilmu tentang hadis tersebut, tapi dia tawadhu, dia rendah hati dan tetap dia dengarkan. Ini termasuk dari adab yang baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan satu syair yang berbunyi wala tusyarik fil hadisi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Jangan kamu ikut serta atau ambil bagian di dalam menyampaikan satu hadis ketika disampaikan oleh orang yang menyampaikannya, walaupun kamu faham cabangnya dan dasarnya. Artinya walaupun kau faham secara detail hadis yang dia sampaikan, jangan ikut serta pada pembicaraan tersebut. Kamu dengar dan kamu diam. Ini termasuk dari adab yang baik. Kemudian pada riwayat yang berikutnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan dari Al-Hajjaj bin Arta bin Artah rahimahullah. Beliau mengatakan inna ahadakum ila adabin hasanin ahwaju minhu ila khamsina haditha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian butuhnya dia kepada adab yang baik lebih dia butuhkan daripada 50 hadis. Masya Allah. Seseorang di antara kalian, beliau mengatakan kepada orang-orang yang ada pada zamannya, lebih butuh terhadap adab yang baik dibandingkan 50 hadis. Bila beliau katakan pada orang-orang yang berada di zamannya, sementara kita faham zaman para salafun salih adalah zaman yang sekian banyak mereka para ulama, para ahli ilm, memiliki wibawa, didengar ucapan mereka oleh masyarakatnya dan dicari hadis-hadisnya. Orang mengagungkan ilmu dan mengagungkan para ahli ilm pada zaman tersebut. Beliau mengatakan dengan perkataan yang tadi kita sebutkan, salah seorang di antara mereka lebih butuh kepada adab yang baik dibandingkan 50 hadis. 50 hadis. Bila beliau katakan pada zamannya, apalagi pada zaman kita yang kita hidup di zaman kebanyakan orang tidak faham siapa yang alim dan siapa yang jahil. Kebanyakan orang tidak begitu perhatian tentang ilmu, apalagi memuliakan ilmu. Naam, sehingga kejahilan mewabah, kerusakan menjamur, kerusakan akidah, kerusakan moral, akhlak, manhaj, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Tentu di zaman kita saat ini sangat butuh seseorang terhadap adab yang baik dibandingkan sekian banyak dari al-ilm. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dari perkataan Hajjaj bin Arthah rahimahullah yang tadi kita sebutkan, semakin menegaskan kepada kita bahwasanya dahulu para salafun salih sangat perhatian dalam perkara adab, melebihi perhatian mereka dalam bab al-ilm. Nah, sekian banyak perkataan-perkataan dinukilkan dari para salaf yang menjelaskan tentang keutamaan adab tersebut. Sehingga pembahasan seputar akhlak dan adab terkait atau terkhusus adab seorang thullabul ilm ini sangat-sangat dibutuhkan, yang dengannya akhirnya seorang menjadi mulia, yang dengannya seorang dikatakan sebagai seorang yang muta'adib. Naam. Kemudian disebutkan pada pembahasan yang setelahnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menutup bab ini dengan perkataan Ibrahim Ibni Adham rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna idza ra'aina asy-syaba yatakallamu ma'al masyayikh fil masjid ayisna min kulli khairin 'indahu. Ini keterbalikan dari yang di atas. Kalau yang di atas seorang yang alim, seorang yang faham satu ilmu, ketika mendengarkan ada seorang yang lain bahkan lebih muda usianya menyampaikan ilmu, maka dia dengarkan. Ini termasuk dari adab yang baik. Nah, dari perkataan Ibrahim ibn Adham rahimahullah, beliau hendak menerangkan kepada kita dari sisi yang berbeda. Kalau dari sisi sang alimnya demikian, tapi dari sisi seorang yang muda tadi itu, ketika menyampaikan sesuatu di hadapan seorang yang alim, apakah yang demikian termasuk dari adab? Nah, ini sisi yang beliau sebutkan. Ibrahim ibni Adham rahimahullah mengatakan, kunna idza ra'aina syaba, dahulu apabila kami melihat adanya seorang pemuda, seorang muda belia dia, yatakallamu ma'al masyayikh fil masjid, berbicara bersama dengan para masyayikh di masjid, berani dia berbicara, demikian, demikian, hadis ini demikian, demikian dan demikian, sementara dia sebagai seorang yang muda, ketika dia berbicara bersama para masyayikh, bersama orang-orang yang tua, di antara mereka ahli ilm, maka tentu seorang yang alim, yang faham tentang adab yang baik, dia akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pemuda tersebut. Karena ini termasuk dari pengajaran yang didapatkan dari para salafun salih. Namun dari sisi pemudanya, ketika Ibrahim ibn Adham mengatakan dahulu kami memandang, apabila ada seorang pemuda berani berbicara di hadapan para masyayikh, di hadapan di masjid, aisna min kulli khairin indahu, kami sudah berputus asa dari segala macam kebaikan yang dia miliki tersebut. Sudah berputus asa. Menunjukkan sudah tidak diharap dia menjadi seorang yang baik akhlaknya. Sudah tidak diharap dia sebagai seorang yang bermanfaat dari ilmu yang dipelajarinya. Berputus asa dari kebaikan yang dia miliki tersebut. Ini menunjukkan dia seorang yang tidak menempatkan seseorang berdasarkan kedudukannya. Seharusnya seorang yang muda ketika berbicara dengan seorang yang tua, apalagi yang berilmu, dia berbicara dengan penuh adab. Tidak menyampaikan sesuatu kepada seorang yang lebih berilmu seakan-akan sang alim tersebut adalah seorang yang jahil, sehingga seakan-akan dia menggurinya. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Nah, sehingga dengan uraian yang beliau sebutkan, beliau menyebutkan gambaran dari dua sisi. Sisi seorang mendengarkan satu hadis, dan sisi ketika seorang yang tidak memiliki ahli kemudian berbicara sesuatu di hadapan seorang yang ahli. Ini merupakan sisi pandang yang berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Nah, kita saja dalam urusan dunia, apabila ada seorang yang baru belajar, dia mengajari senior contohnya, mengajari bagian elektrika ataukah pertanian ketika di sekolah atau yang semisalnya, maka yang mendengar dan menyaksikan pembicaraan tersebut akan merasa ganjal, aneh. Ini orang yang baru belajar kok beraninya sok-sok menggurui kakak kelasnya. Ini sudah ngeliat ganjil. Bahkan timbul pembicaraan dia sombong, dia congkak, merasa sok. Nah, ini dalam urusan dunia demikian. Demikian pula dalam bab ad-din, dalam bab al-ilm. Ketika seorang berbicara di hadapan para masyayikh, maka hendaklah dia berbicara dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun. Naam. Dia berhusnul dzan kepada sang guru tersebut. Guru itu faham. Tidak perlu diajari, tidak perlu terlalu untuk kemudian diajari demikian dan demikian. Faham dia. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan urian penjelasan yang tadi kita sebutkan, nampak jelas di sisi kita para salafun salih bisa melihat seperti apa seorang yang muta'adib bi adabin hasam, beradab dengan adab yang baik, dengan seorang yang beradab dengan adab yang jelek, dilihat dari sisi sikapnya, tutur katanya, itu akan terlihat. Oh, dengan dia mengatakan demikian di hadapan orang yang demikian akan terlihat, akan tercerminkan dia seorang yang baik adabnya, dia seorang yang jelek adabnya. Nah, selesai pembahasan seputar bab terkait adab sima', adab mendengarkan al-ilm, mendengarkan hadis. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-10, bab adabu su'ali lil muhaddis, adab bertanya kepada seorang muhaddis. Sehingga mendengarkan hadis sudah disebutkan adabnya. Sekarang adab ketika kita bertanya kepada seorang muhaddis, seorang syekh, seorang alim. Seperti apa adab yang baik? Madzahibul muhaddisin fir riwayah. Mazhab-mazhab mereka para ulama ahli hadis tatkala meriwayatkan hadis yang mereka miliki, yang mereka punyai, takhtalif, berbeda-beda, kata al-imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Berbeda-beda mazhab mereka ketika menyampaikan hadis. Ini belum masuk menginjak pada pembahasan adab bertanya atau meminta kepada seorang muhaddis untuk menyampaikan hadis. Nah, beliau menyebutkan sisi sang muhaddisnya ketika menyampaikan riwayat hadis yang mereka miliki, dari sisi madhab mereka berbeda-beda. Faminuhum man yabtadi'u biha ihtisaban min ghairi ayyus'al. Di antara mereka ada yang langsung memulai menyampaikan hadis. Mereka anggap yang demikian sebagai amalan soleh. Mereka ikhlas mengharapkan dengan apa yang mereka amalkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min ghairi ayyus'al, tanpa diminta oleh orang lain. Nah, sehingga bisa dikatakan adabu su'al di atas adalah adab meminta kepada seorang muhaddis untuk menyampaikan hadis. Nah, kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah dari para salafus saleh yang termasuk dari mazhab mereka. Diketahui dari sejarah mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat bahkan dalam bab menyampaikan hadis. Sebelum diminta mereka sudah menyampaikan, menunjukkan mereka dermawan, suka menyampaikan hadis kepada yang lain bahkan sebelum diminta. Karena memang demikian halnya menyampaikan al-ilm, ini termasuk dari ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian salaf menganggap bahwasanya bathul ilm, menyampaikan al-ilm, ini termasuk dari afdhalil ibadat, seafdhal-afdhal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amalan yang mulia ini dipikul oleh para nabi dan para rasul. Mereka menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada mereka kepada umat-umatnya karena padanya terkandung amalan yang besar. Sehingga sebagian di antara mereka para ahli hadis, ada yang mazhab mereka memulai menyampaikan riwayat royal di dalam menyampaikan hadis tanpa perlu diminta oleh orang lain. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat hadis secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Syahr ibni Haushab rahimahullah. Beliau mengatakan kunna na'ti Abu Sa'idin al-Khudri wa nahnu ghilman. Dahulu kami pernah mendatangi sahabat Rasul yang mulia yang bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara ketika itu kami masih muda belia. Ya, masih seperti layaknya para santri, masih muda, memiliki semangat untuk belajar ilmu dan mencari ilmu hadis. Nas'aluhu, kami bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana fi hadithi Abi Nu'aim qala kana yaqul, pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim rahimahullah, belum memberikan tambahan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyambut mereka dan mengatakan perkataan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dengan orang-orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian belum menyebutkan hadis sebagai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk perhatian dengan orang-orang tersebut. Abu Sa'id menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayatikum nasun yatafaqahun, akan datang kepada kalian sekelompok manusia yang mereka datang kepada kalian dalam rangka untuk memperdalam agama-agamanya, mendatangi para sahabat Rasul. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling faham tentang tafsir Al-Qur'an. paling faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapatkan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga khabar-khabar yang disampaikan oleh para sahabat Rasul terkait Nabi, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ibadah Rasul dan yang semisalnya adalah sangat-sangat diinginkan oleh para tulabul ilm, karena semuanya termasuk dari ilmu riwayat hadis, dengan sebab semangat antusias orang-orang pada zaman tabi'in dan generasi setelah mereka itulah dibukukan hingga di zaman kita kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itu sumbernya dari para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasul jauh hari ternyata memberikan wasiat kepada para sahabatnya, dan ini didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, akan datang kepada kalian sekelompok manusia yang mereka berkeinginan untuk memperdalam agama mereka. Fafaqihuhum wa ahsinu ta'limahum. Maka fahamkan, faqihkan mereka dan perbaguslah kalian di dalam memberikan pengajaran kepada mereka. Ajari mereka dengan cara yang baik. Fakana yujibuna bimasailina. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis ini, Syahr Ibn Haushab rahimahullahu ta'ala menceritakan seperti apa sikap Abu Sa'id Al-Khudri kepada mereka. Syahr Ibn Haushab menyebutkan, Syahr Ibn Haushab menyatakan rahimahullah, fakana yujibuna bimasailina. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, memberikan jawaban kepada kita pada setiap soal-soal atau permintaan-permintaan yang kita inginkan. Tanya hadis disampaikan, tanya pertanyaan dijawab. Demikian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Wa fi hadis Abi Nu'aim qal, dari hadis Abu Nu'aim belum menyebutkan dengan lafaz fakana yujibuna limasailina. Dahulu Abu Sa'id Al-Khudri menjawab kita pada pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan. Fa'idha nafidat masa ilana ba'du hatta namalla. Apabila telah habis pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, maka beliau terus menceritakan hadis-hadis yang beliau ketahui hingga mereka puas. Hingga mereka puas dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nah, menunjukkan Abu Sa'id Al-Khudri sebelum diminta bahkan belum menceritakan hadis. Nah, ini menunjukkan sebagian di antara para riwayat hadis, mazhab mereka ada yang memulai menyampaikan hadis sebelum diminta oleh orang yang berada di sekitarnya disampaikan, karena ini termasuk dari amalan soleh. Nah, kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayatnya hingga perkataan Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menyebutkan, kana Atha Al-Khurasani, dahulu Atha Al-Khurasani rahimahullah, idza lam yajid ahadan yuhaddithuhu atal masakina fahaddathahum. Atha Al-Khurasani rahimahullah, dahulu apabila beliau tidak menjumpai ada seorang yang bisa beliau sampaikan hadis, maka beliau mendatangi orang-orang miskin, beliau sampaikan hadis ini kepada mereka. Nah, ketika tidak menjumpai ada seorang yang bisa beliau sampaikan hadis kepada dirinya, maka beliau mendatangi para masakin kemudian menyampaikan kepada mereka hadis-hadis tersebut. Ini menunjukkan semangatnya Al-Imam Atha rahimahullah di dalam menyampaikan riwayat-riwayat hadis, bukan sebagai seorang yang bakhil. Nah, sebagian madhab, sekali lagi sebagian madhab para ruwatul hadis demikian. Kemudian disebutkan riwayat yang berikutnya dari Al-Imamul A'mash rahimahullah, beliau menceritakan keadaan Ismail ibni Raja rahimahullahu ta'ala. Al-A'mas mengatakan kana Ismail ibni Raja yajma'u sibyan fayuhadithuhum. Dahulu Ismail ibni Raja rahimahullah mengumpulkan anak-anak kecil dan menyampaikan hadis ini kepada mereka rahimahullahu ta'ala, sampai antusiasnya beliau rahimahullah hingga memberikan pengajaran hadis kepada para sibyan, anak-anak kecil. Padahal beliau imam besar, namun sudi, tawadhu, mau duduk di depan para sibyan kemudian menyampaikan hadis-hadis kepada mereka. Demikian pula yang dilakukan oleh Al-Imamul A'mash, diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya beliau juga demikian meniru gurunya menyampaikan riwayat hadis kepada anak-anak kecil. Beliau mengatakan innahum iyakunu sigara qaumin asa ayakunu kibarahum. Sesungguhnya mereka-mereka ini pada zaman sekarang adalah orang terkecilnya di tengah-tengah kita, namun mereka kelak akan tumbuh berkembang menjadi orang yang besar. Sehingga ditarbiyah sedari kecil, diharapkan ketika besarnya mereka juga besar, mulia dengan ilmu, dididik dengan pendidikan ilmu ketika kecil, sehingga akan mendapatkan manfaat di usia besarnya. Nah, ini mazhab sebagian salaf demikian, bahkan mendatangi para sibyan mengajarkan kepada mereka hadis, sehingga mengajarkan hadis kepada anak kecil bukan termasuk aib, bukan termasuk aib. Ada sebagian kita melihat seseorang yang merasa bahwasanya ketika dirinya keluar dari universitas atau mendapatkan gelar dengan gelar-gelar yang besar, seorang magister dan yang semisalnya, kemudian ternyata akibat kesudahannya adalah dia mengajarkan kepada anak-anak kecil walaupun hanya sekedar membaca Al-Quran atau mengajarkan akidah kepada mereka, mengajarkan pelajaran fikih kepada mereka, dianggap ini sebagai aib, sebagai sesuatu yang menyebabkan dia rendah, dia hina, tidak selevel, sehingga maunya yang diajari adalah seorang yang besar. Ini bukan termasuk dari adab. Para salaf bahkan bersemangat memberikan pengajaran kepada anak-anak kecil tersebut. Kemudian disebutkan riwayat yang berikutnya, beliau menyebutkan riwayat dari Muhammad ibn al-Husain al-Lakhmi atau al-Lakhmi. Nah, qala sami'tu abi yaqul, saya mendengarkan ayahku al-Husain mengatakan akhbaroni ba'du waladi waqi', telah mengabarkan kepada saya sebagian dari anaknya Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Seorang imam yang besar, Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Imam yang besar pada zamannya. Beliau mengatakan, anaknya Al-Imam Waqi' mengatakan, ka'anna waqi'an kana yamdi fil harr. Dahulu Waqi' beliau biasa berjalan di panasnya matahari, filhar. Maksudnya di sini disebutkan maknanya adalah waqtal qailulah lil jamal, waktu panas yang digunakan untuk istirahat siang oleh binatang unta, istirahat mereka menunjukkan panas. Nah, di panas itulah Al-Imam Waqi' rahimahullah berjalan ila qaumin saqa'in, kepada sekelompok orang yang bekerja sebagai para pengembala. Saqa'in, para saqa, para pengembala, para pengawas, penggiring, para binatang-binatang. Naam. Yuhadithuhum, al-imam Baqi rahimahullah mendatangi mereka dan mengabarkan kepada mereka hadis. Masya Allah, mengabarkan kepada mereka hadis. Berjalan di siang hari, mendatangi para pengembala-pengembala, kemudian menyampaikan kepada mereka hadis. Yaqulu, al-imam Baqi rahimahullah mengatakan, haula qaumun lahum ma'ash. Mereka-mereka ini adalah sekelompok orang yang memiliki tanggungan untuk mencari ma'isyah. Itu pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak bisa meninggalkan gembala-gembalanya untuk duduk bermajlis bersama para thulabul ilm yang lain. La yaqdiruna ya'tuni. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangiku, kata al-imam Waqi' rahimahullah. Karena itu mencakup ma'isyah mereka. Demikian. Fayuhadithuhum yatawadu'u bidhalik. Al-imam Waqi' rahimahullah mendatangi mereka, menyampaikan kepada mereka hadis, dan beliau tawadu' dengan perbuatan yang beliau amalkan ini. Rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan demikian mulianya akhlak dari para imam-imam salafun salih, hingga mau demikian. Kemudian termasuk dari riwayat yang menyebutkan mazhab yang pertama yang mereka memiliki semangat untuk menyampaikan hadis walaupun tidak diminta oleh orang yang ingin mendengarkan hadis tersebut. Di sini beliau menceritakan riwayat yang panjang dari Abu Abdullah Muhammad ibni Firas al-Attar rahimahullah. Beliau menceritakan kana al-Walid bin Utbah yaqra'u 'alaina fi masjid Babil Jabiyah. Dahulu Al-Walid bin Utbah rahimahullah membacakan kepada kita di Masjid Bab Al-Jabiyah musannafat karya dari Al-Walid bin Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa kana rajulun yaji'u qabla wa kana rajulun ya'ti wa qad fatahu thulutsul majlis rubu'ul majlis aw aqal aw akthar wa kana syaikhu yu'iduhu 'alayhi. Ketika Al-Walid bin Utbah rahimahullah menyampaikan di Masjid Babul Jabiyah musannafat karya dari Al-Walid bin Muslim rahimahullah, ternyata yang hadir di majlis enggak spontanitas langsung kumpul semua, enggak. Datangnya satu persatu. Ada yang datang ketika itu majlisnya sudah terluputkan sepertiga majlis baru datang. Ada yang datang sudah terluputkan seperempat majlis. Ada yang datang lebih rendah atau lebih banyak. Menunjukkan berbeda-beda datangnya mereka. Mungkin karena faktor jauh, mungkin karena faktor pekerjaan, dan yang semisalnya. Dan subhanallah, lihat seperti apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Utbah rahimahullah. Wa kana syaikhu yu'iduhu 'alaihi. Dan asy-syaikh itu Walid bin Utbah rahimahullah mengulang kepada orang-orang yang terlambat tersebut. Datang sudah lewat sepertiga majelis. Nah, yang tadi disampaikan diulang lagi kepada orang yang baru datang. Datang lagi yang berikutnya, diulang lagi, demikian seterusnya. Ini kebiasaan dari Al-Walid bin Utbah rahimahullahu taala. Perhatian hingga ke perkara yang seperti itu. Falamma kathura dhalika 'ala Al-Walid bin Utbah minhu qala lahu ya hadza. ayu syai'in bulitu bik, Allahu mahmudun. Maka tatkala semakin banyak orang-orang yang demikian, sehingga mensusahkan Al-Walid bin Utbah rahimahullah. Beliau mengatakan, wahai orang ini, ya hadza, ayu syai'in bulitu bik, atas dasar apa sehingga saya harus terbebani untuk menyampaikan hal ini kepadamu. Allahu mahmud, Allah adalah zat yang maha terpuji. Naam. Disebutkan dalam khutmat, artinya adalah yuktabu bikallahu mahmudun, Allah menulis untukmu sesuatu yang terpuji, sehingga bukan celaan tapi berisikan pujian. La illam tajma'a nasi min awwalil majlis la a'attu 'alaika syai'an. Kalau semisal engkau datang bersama dengan manusia di awal majlis, maka saya tidak mengulang kepadamu sesuatu yang kamu ketinggalan padanya. Qala, maka orang ini mengatakan, orang yang terluputkan dari majlisnya Al-Walid bin Utbah rahimahullah, ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas, ana rajulun mu'irun, saya adalah seorang yang memiliki tanggungan untuk memberikan nafkah keluargaku. Walidukanun fi baiti lihya, saya memiliki satu toko di bait lihya. Naam. Fa illam ashtari laha huwaijatiha min ghudwah thumma ughliqu wa aji'u a'du. Kalau semisal saya tidak dari awal membeli sesuatu keperluan-keperluan yang dibutuhkan di pagi harinya, maka akan cepat ditutup, sehingga saya harus datang dalam keadaan berlari. Wa illa khasyitu ayyafutani ma'ashi, kalau tidak saya lakukan demikian, maka saya khawatir ma'isa saya ini akan terluputkan dariku. Yani dia menyampaikan kepada beliau pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Faqala lahu al-Walid bin Utbah, maka Walid bin Utbah mengatakan kepada orang tersebut yang sering terlambat, kemudian harus beliau mengulang lagi pelajaran yang tadi beliau sampaikan, la araka hauna marratan ukhra, kalau demikian saya tidak ingin melihatmu di sini pada kali yang setelahnya. Artinya beliau akan memiliki perhatian lebih kepada orang tersebut. Hingga disebutkan dalam riwayat ini, fakana al-Walid bin Utbah yaqra'u 'alaina al-majlis wa ya'khudhu al-kitab wa yamurru ila baiti lihya hatta yaqra'u 'alaihi al-majlis fi dukanihi. Hingga diceritakan dalam riwayat ini, Walid bin Utbah membacakan kepada kita di satu majlis tersebut. Setelah selesai mengambil kitabnya, beliau berjalan mendatangi bait lihya yang orang ini sering terlambat tadi, kemudian menyempatkan singgah di situ dan membacakan kepada orang tersebut sesuatu yang beliau sampaikan di majlis di tokonya rahimahullahu taala. Sampai seperti itu perhatian sebagian para salafun shalih di dalam menyampaikan hadis. Namun disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa minal muhaddithin, sebagian di antara para muhaddithin ada yang mazhabnya berbeda. Yang tadi itu kan dia mendatangi orang yang butuh ilmu, dia sampaikan dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal. Kalau sebagian mazhab di antara para ahli hadis berbeda, man la yarwi syai'an illa ba'da ayyus'al. Ada di antara mereka, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang tidak mau meriwayatkan satu hadis pun kecuali setelah diminta. Ketika ada yang datang meminta, baru ia sampaikan. Ketika tidak ada yang meminta, maka dia diam. Tidak kemudian mendatangi orang dan menyampaikan hadis. Wa yuhkam mithlu hadza minal mutaqaddimin, dihikayatkan yang semisal dengan ini, para muhaddits yang menerapkan mazhab seperti ini dihikayatkan yang melakukannya dari kalangan para muqaddim mutaqaddimin, semisal al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah dan Abdullah Ibni Tawus rahimahullahu taala. Mazhab beliau berdua demikian, tidak mau menyampaikan riwayat hadis sebelum diminta oleh orang yang memintanya. Nah, tadi kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sebutkan bismillah, ada sebagian di antara para ahli hadis yang tidak mau menyampaikan hadis hingga ada seorang yang meminta kepada mereka untuk menyampaikannya. Ini sebagian mazhab ahli hadis demikian. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama adalah dari Syuraij ibn Yunus. Beliau mengatakan haddatsana Husaim an Mughirah, dari Mughirah. Beliau mengatakan kana Ibrahim, dahulu Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, la yuhadditsu hatta yus'al. Beliau dahulu termasuk dari kebiasaannya tidak mau menyampaikan hadis hingga ada yang meminta. Kalau semisal tidak yang meminta, diam, tidak menyampaikan hadis. Ketika ada yang meminta, baru beliau menyampaikan hadis tersebut rahimahullah. Demikian pula di sini beliau menyebutkan riwayat dari Umayyah ibni Shibil. Beliau mengatakan qadima alaina ibni Tawus, datang kepada kita Ibnu Tawus rahimahullah. Fajalasa, beliau duduk. Faqala lahu insanun, ada seorang yang berkata kepadanya, ala tuhadithuna, tidakkah engkau menyampaikan kepada kami hadis. Mereka faham beliau ini sebagai seorang muhadith yang memiliki hadis, sehingga ketika beliau datang maka mereka meminta kepada beliau untuk menyampaikan hadis. Faqala in sa'altumuni an syai'in dzakartu wa illa fa uhdiru 'alaikum. Kalau semisal kalian meminta kepada saya sesuatu dari hadis, saya akan menyampaikan, saya akan sebutkan hadis tersebut. Kalau semisal tidak, maka saya akan biarkan hadis ini atas kalian rahimahullahu taala. Ini sebagian mazhab para ahli hadis demikian, dan ini tidak tercela. Masing-masing ada wijhatun nazar, sisi pandangan berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian di sini beliau menyebutkan riwayat yang lain dari Abu al-Abbas Muhammad bin Ishaq As-Saffar rahimahullah. Beliau mengatakan haddatsani abi, mengabarkan kepada saya ayahku Ishaq As-Saffar, laqiyani Wahb ibni Jarir fi tariqi Makkah. Saya berjumpa dengan Wahb ibni Jarir di jalan menuju Makkah. Faqulna, kita katakan kepada beliau, hadithna, kabarkan kepada kami hadis. Dari dua riwayat yang tadi kita sebutkan, termasuk dari adab para salafun salih dan sikap para salaf, ketika melihat seorang yang alim yang memiliki riwayat hadis duduk di tengah mereka atau mereka temui di perjalanan mereka, maka muncul himmah, semangat mereka untuk bertanya kepada mereka hadis, sehingga mereka bertanya kepada sang alim tersebut hadis yang dimilikinya. Ini yang dilakukan oleh Ishaq As-Saffar rahimahullah ketika bertemu dengan Wahab ibn Jarir. Maka beliau mengatakan salu, bertanyalah. Faqulna laisa ma'ana, hadis yang kami tidak punya. Faqala al hadithu la yubtada, hadis itu tidak dimulai. Artinya sekonyong-konyong langsung menyampaikan hadis, bukan demikian hadis itu. Tapi diminta baru muncul hadis, ditanya baru tersampaikan hadis. Ini kata beliau rahimahullah. Thumma qal, baru kemudian belum menyampaikan hadis. Haddatsana Syu'bah an Abi Husain an Yahya ibni Wasab an Nabi Abdurrahman As-Sulami an Ummi Habibah radhiyallahu taala anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'ala al-khumrah, dahulu pernah salat di atas khumrah. Khumrah disebutkan dalam khutnat, sajadah yang saghirah, sajadah yang kecil yang digunakan untuk sujud di atasnya oleh orang yang salat. Dahulu dibuat, di sini disebutkan dalam khutnat, min sa'fin nakhl, dari pelepah kurma. Nah, ini dibuat sajadah kecil tersebut. Bukan sajadah-sajadah yang bercorak. Kalau dari pelepah kurma ya tujuannya untuk menyamankan seorang ketika sujud. Mungkin di bawah ada kerikil, ada pasir dan yang semisalnya. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab As-Shalah, sehingga sebagian madhab di antara ahli hadis demikian. Namun ada pula di antara mereka beliau menyebutkan man yatamanna wa in su'il. Ada di antara mereka yang tidak mau menyampaikan hadis walaupun diminta. Ada yang demikian rahimahullah. Sehingga masing-masing madhab para ahli hadis berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang royal, dermawan menyampaikan hadis. Ada yang ketika ditanya baru menyampaikan hadis. Ada yang tidak mau menyampaikan hadis walaupun diminta. Mereka bersandar pada ucapan Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah. Siapa mereka dan seperti apa perkataan salaf terkait hal ini, kita akan bacakan pada pembahasan setelahnya insyaAllah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.